Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Sirati Khairil Bariyah. 100 bait syair tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik. Masyaallah rahimani wa rahmakumullah. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah memulai sebuah pendahuluan tentang keutamaan dan pentingnya bagi seorang muslim itu mempelajari sirah atau kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita sebutkan beberapa, kurang lebih 9 keutamaan dan alasan kenapa seorang muslim harus mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka majelis rahimani wa rahimakumullah, fa insyaallah taala di majelis sore hari ini kita akan baca risalah tersebut Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. Yang disebut dengan Al-Urjuzah. Al-Urjuzah adalah sebuah nama dari bentuk bait-bait syair. Jadi di dalam ilmu arud adalah salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang khusus mempelajari seni syair. Nah, buhur atau bentuk-bentuk jenis syair di dalam bahasa Arab itu sangat banyak. Dan semuanya secara umum disebut dengan nazam atau biasa kita kenal dengan manzumah, rangkaian bait-bait syair. Tetapi jenisnya banyak. Dan yang digunakan oleh Al-Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala di dalam risalah ini, beliau memakai Bahar Ar-Rajz, memakai bentuk atau seni bait syair yang namanya Rajz. Oleh karena itu judulnya Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, 100 bait syair dengan seni Rajz. Bahasanya ringkas, kalimat-kalimatnya mudah sehingga untuk dihafal pun tidak sulit. Karena memang beliau tulis risalah ini ditujukan ilal mubtadi'in, bagi orang-orang yang apa namanya pemula dalam mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pula oleh sebagian para ulama bahwasannya apa yang beliau tulis ini merupakan ringkasan dari sebuah kitab ringkas karya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibn Kathir mempunyai sebuah kitab ringkas tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Al-Fusul fi Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasal-fasal ringkas yang menjelaskan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lengkap. Nah, dari ringkasan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah itu, beliau ringkas kembali menjadi 100 bait syair. Dalam sebagian cetakan kurang lebih hanya 5 halaman. Baik, itu tentang judul dari risalah ini. Kemudian kita sedikit mengenal siapa Al-Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah taala yang menulis Urjuzah ini. Beliau adalah Al-Imam Sadruddin, dijuluki dengan Sadruddin, pusatnya agama. Abul Hasan Ali Ibn Ali, Ali bin Ali. Kemudian kakeknya berselisih para ulama, ada yang menyebutkan Ibn Muhammad, ada yang menyebutkan Ibn Ala. Ad-Dimashqi As-Salihi Al-Hanafi, yang lebih ma'ruf dikenal dengan Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. InsyaAllah ta'ala nama beliau tidak asing di telinga kita karena beliau merupakan penulis dari kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan Al-Imam Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, beliau berguru kepada ayahnya Ali ibn Muhammad ibn Abil Aziz Al-Hanafi. Demikian juga Beliau lebih terkenal sebagai murid senior dari Al-Imam Imaduddin Ibnu Katsir rahimahullah, pemilik tafsir Ibnu Katsir. Beliau muridnya. Dan banyak sekali Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi terpengaruh dengan keilmuan Ibnu Katsir rahimahullah. Di dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, tidak jarang beliau menukil dengan menyebutkan Syekhuna Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Di tiga tempat beliau sebutkan. Ayolah radhiyallahu rahimani wa rahmakumullah. Ini sedikit mengenal tentang Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi sebagai penulis dari risalah ini. Baik, kita baca apa yang beliau sebutkan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, memulai bait yang pertama, Alhamdulillahil qadimil bari thumma salatuhu alal mukhtari. Alhamdulillahil qadimil bari thumma salatuhu alal mukhtari. Nah, ini yang disebut dengan rajz, kesesuaian jumlah kalimat, demikian juga bentuk akhir dari sadrul bait, bait yang pertama, demikian juga bait yang kedua. Pada bait yang pertama beliau tutup dengan ra yang dikasrah. Bait yang kedua juga beliau tutup dengan ra yang dikasrah. Alhamdulillahil qadimil bari thumma salatuhu alal mukhtari. Nah, seni yang seperti inilah yang disebut dengan rajz atau urjuza. Baik. Fabada'a rahimahullahu ta'ala hadha an-nazam bihamdillahi azza wa jalla wa thana'i alaihi subhanahu wa ta'ala bima huwa ahluhu. Di sini beliau rahimahullahu ta'ala, sebagaimana kebiasaan para ulama, demikian juga kebiasaan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, dalam risalah mereka dan apapun yang hendak mereka lakukan, mereka memulainya pertama kali dengan hamdullah atau dengan bismillah. Di sini beliau memulai dengan alhamdulillah. Beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ayolah qadfillah rahimani wa rahmukumullah. Sedikit murajaah tentang makna alhamdu. Apa yang dimaksud dengan alhamdu? Yang namanya alhamdu adalah as-sana'u 'ala Allah subhanahu wa ta'ala ma'a hubbihi wa ta'zimihi. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala pujian-pujian yang baik, ma'a hubbihi wa ta'zimihi, disertai rasa cinta dan pengagungan. Ini yang disebut dengan hamdallah, memuji Allah azza wa jalla. Sehingga bisa kita pahami bedanya antara memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan memuji makhluk. Baik. Kalau di dalam bahasa Indonesia sama-sama kalimatnya atau katanya adalah memuji, tetapi dalam bahasa Arab beda antara seorang yang memuji sesama makhluk atau makhluk yang sedikit lebih tinggi dengan memuji Rabb semesta alam. Kalau hanya sekedar pujian itu namanya sana. Kita memuji teman kita, saudara kita, kenalan kita dan lain-lain, itu namanya sana, pujian baik. Tapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih tinggi daripada sana, namanya alhamdu. Dan alhamdu seperti kita terangkan tadi ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang paling indah. Satu. Yang kedua, ma'al hub, disertai rasa cinta. Jadi pujian yang kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu didasari oleh rasa cinta yang ada di dalam diri kita. Dan poin yang ketiga adalah at-ta'zim, pengagungan dari diri kita. Tayyib. Kalau kepada manusia, kepada makhluk yang lain, hanya sebatas sana, memuji saja. Meskipun tidak disertai rasa cinta. Juga bukan karena ta'zim. Tetapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus ada tiga-tiganya. Disertai rasa cinta, pengagungan, dan pujian-pujian tersebut adalah kalimat-kalimat pujian yang paling indah. Ini makna dari alhamdu. Baik. Lillah, kepada Allah atau untuk Allah subhanahu wa ta'ala, lafzul jalalah Allah adalah salah satu dari sekian banyak nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang husna. Sering kita bahas asma'uhu al-husna. Apa makna al-husna? Berulang-ulang kita bahas di majelis. Apa makna al-husna? Ini masih ingat. Al-Asma al-Husna, nama-nama Allah yang husna. Apa maksudnya husna? Fi ghayatin minal husn. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang berada pada puncak ketinggian atau puncak tertinggi dari keindahan. Itu maknanya husna. Fi ghayatin minal husni. Oleh karena itu meskipun mungkin terlihat lafadznya sama dengan nama-nama yang ada pada makhluk, tetapi berbeda hakikatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami', yang mendengar, yang maha mendengar, makhluknya juga mendengar, tetapi berbeda pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami' berada pada puncak ketinggian dari keindahan nama tersebut. Oleh karenanya tidak boleh dan diharamkan satu makhluk, satu manusia yang bernama As-Sami'. Itu khusus nama untuk Allah, karena dalam nama tersebut terkandung sifatul ula, sifat-sifat yang maha tinggi, yang tidak mungkin selain Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya. Baik. Itu pecahan makna lafaz Allah. Sekarang apa maknanya? Allah. Apa makna dari lafzul jalalah? Makna dari lafzul jalalah adalah aidzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Zat yang maha memiliki hak terhadap peribadahan dan persembahan dari seluruh makhluknya. Itu kandungan makna dari lafaz Allah. Lafaz Allah berasal dari makna atau dari asal kata al-ilah. Apa artinya ilah? Sesembahan. Tapi untuk lebih mengkhususkan bahwa benar-benar Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki satu-satunya hak untuk diibadahi dan disembah, maka dari lafzul ilah itu kemudian diringkas menjadi lafaz Allah. Bisa difahami? Baik, ini makna dari lafzul jalalah. Fa huwa yadullu 'alal uluhiyah allati hiya awsaful kamali lillahi 'azza wa jalla allati istahaqqa biha. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik, alhamdulillahil qadimil bari. Yang berikutnya, lafaz al-qadim. Al-qadim secara literally artinya adalah yang terdahulu. Maksudnya ai al-awwal alladhi laisa qablahu syai'un. Sesuatu yang tidak ada sebelumnya sesuatu yang lain. Itu namanya qadim, yakni sesuatu yang mendahului sesuatu yang lain. Baik, untuk memudahkan pemahaman, ini sesuatu. Nah, ini yang ada di depannya. Inilah namanya al-qadim. Sesuatu yang mendahului sesuatu yang lain. Dan tidak ada sesuatu sebelumnya. Inilah namanya qadim. Baik, bisa dipahami? Nanti akan saya teruskan penjelasannya. Baik, jadi makna al-qadim adalah itu. Sesuatu yang mendahului sesuatu yang lain dan tidak ada sesuatu sebelumnya. Tetapi untuk menyandarkan nama ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ditetapkan oleh para salaf. Fa itlaquhu 'ala Allah innama huwa min babil ikhbar. Kalau ini yang dimaksud oleh beliau rahimahullah taala, yakni benar-benar lafadznya qadim, maka itu hanya sebatas ikhbar, bab kita mengkhabarkan tentang Allah, bukan melihat hakikat dari nama tersebut. Hanya sebatas ikhbar. Baik. Dalam pembahasan tentang asma wa sifat yang kita bahas di usulul iman, tentang nama Allah ada ikhbar, ada isbat. Babul ikhbar itu ausa' min bab al-isbat. Boleh kita mengkhabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimat, tetapi kalau menetapkan itu sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, perkaranya lebih sempit. Harus benar-benar didasari dalil yang sahih. Nah, menetapkan Al-Qadim sebagai nama Allah hanya boleh pada babul ikhbar, tidak boleh pada bab isbat. Sehingga kalau kita ditanya, apakah Al-Qadim adalah nama Allah? Jawabannya bukan. Jawabannya bukan. Kalau kita menjawab iya, berarti kita menetapkan lafaz tersebut adalah nama Allah. Jadi Al-Qadim bukan secara mutlak sebagai nama Allah. Baik. Ayolah khabifillah rahimani wa rahmukumullah. Maka melihat dari asal makna dan keterangan yang kita sebutkan di atas tadi, oleh karenanya tidak diperkenankan menghitung Al-Qadim sebagai salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, karena nama tersebut hanyalah fi babil ikhbar, bukan fi bab al-isbat. Baik. Dan Al-Imam Ibn Abil Aziz rahimahullah taala, beliau sendiri menyebutkan di dalam syarah Al-Aqidah Tahawiyah tentang nama ini, beliau bahas nama ini Al-Qadim. Kata beliau rahimahullah taala, wa amma idkhalul qadim fi asma'illahi ta'ala fa huwa mashhurun 'inda aktsari ahli al-kalam wa qad ankara dhalika katsirun min as-salafi wal khalaf. Permasalahan memasukkan nama Allah Al-Qadim ke dalam jumlah asma'ullah yang husna ini dikenal bersumber dari kebanyakan para ulama ahlul kalam, dan telah diingkari oleh banyak sekali ulama salaf semenjak dahulu maupun yang terakhir datang. Artinya semenjak para sahabat radhiyallahu taala anhum sampai masa beliau rahimahullahu taala, tidak ada satu riwayat pun dari salaf yang menetapkan Al-Qadim sebagai nama Allah. Jadi siapa yang menetapkan Al-Qadim sebagai nama Allah? Ahlul kalam. Mereka yang dalam memikirkan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan logika dan retorika yang bagus. Kalau tidak masuk di logika, mereka tidak akan menetapkan tersebut. Jadi mereka menetapkan Al-Qadim sebagai nama Allah berdasarkan logika. Baik. Kemudian kita lanjutkan apa yang beliau sebutkan. Wa minhum Ibnu Hazm, di antaranya Ibnu Hazm, wa la raiba annahu idza kana musta'milan fi nafsi taqaddum fa inna ma taqaddama 'ala al-hawadith kulluha fa huwa ahaqqu bi taqaddum min ghairihi. Dan tidak kita pungkiri, seandainya kita gunakan lafaz tersebut untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih terdahulu daripada yang lain, maka itu tidak menutup kemungkinan ada makhluk yang bisa disifati dengan Al-Qadim yang lama. Ada makhluk yang bisa disifati dengan Al-Qadim, karena yang namanya Qadim itu yang mendahului sesuatu sebelum sesuatu yang lain, dan tidak ada sesuatu sebelumnya. Mobil lama dalam bahasa Arab apa namanya? As-sayyarah al-qadimah. Atau pena lama, pena yang paling lama, pena tertua. Sebelumnya belum pernah ada pena. Nah, pena tersebut bisa kita sifati dengan Al-Qadim? Bisa. Al-Qalamu Al-Qadim, pena yang tertua, belum pernah ada pena setelah sebelumnya, dan dia yang menjadi pendahulu dari jenis-jenis pena lain setelahnya. Bisa digunakan lafaz ini? Bisa. Nah, karena lafaz tersebut muhtamal, maksudnya bisa digunakan untuk makhluk, maka tidak boleh disandarkan kepada Allah. Nama yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala harus husna, yang tidak bisa dipakai oleh makhluknya. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Masih panjang penjelasan beliau sebetulnya, tapi mudah-mudahan yang tadi cukup. Lalu apa lafaz yang tepat untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang terdahulu, yang mendahului segala sesuatu yang lain? Baik. Terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya, kita mengenal dua istilah. Insyaallah semua sudah hafal. Istilah yang pertama adalah Al-Khaliq, pencipta. Yang kedua, Al-Makhluq, yang diciptakan. Atau dengan kata lain, Alam. Apa itu yang disebut dengan Alam? Hah? Sudah pelajaran usulul salatah. Tayyib. Kullu ma siwallah Alam. Segala sesuatu selain Allah, namanya Alam. Dan semua alam itu datang setelah Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada sesuatu sebelum Allah? Tidak ada. Nah, untuk menunjukkan bahwasanya mutlak tidak ada satu pun sedikit pun yang sebelum Allah Subhanahu wa taala, maka lafaz yang tepat adalah al-awwal. Allah Subhanahu wa taala yang maha awwal. Ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang ditetapkan oleh para ulama salaf. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini kalau seandainya naskah yang beredar benar-benar tulisan tangan beliau dengan lafaz Al-Qadim. Tetapi ternyata di sana ditemukan naskah yang lain bahwasannya apa yang beliau tuliskan adalah Al-Qadir dengan Ra. Kalau tulisan kuno, bahasa Arab kuno, antara mim dan ra itu hampir mirip. Sehingga bisa saja sebagian para ulama mengatakan ada tashif di sana. Tashif adalah kesalahan penulisan. Beliau maksudkan Al-Qadir tetapi bentuknya menyerupai mim. Insyaallah yang sudah belajar imla paham seperti ini. Baik. Nah, walau qala rahimahullah Al-Qadiril Bari lakana aula. Seandainya betul naskah yang datang dengan ra Al-Qadir, maka itu lebih bagus. Itu lebih tepat. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Al-Qadir. Apa maknanya Qadir? Allah yang Maha mampu atas segala sesuatu. Lebih tepat. Dan bentuk wazannya pun dengan seni rojas cocok. Al-Qadiril Bari. Summa salatuhu ma'a salamihi 'alal mukhtari. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Tayyib, itu makna Al-Qadim. Berikutnya, Al-Bari. Al-Bari juga salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan karena Allah Subhanahu wa taala juga menetapkannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga Al-Bari adalah salah satu dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Lalu apa makna dari Al-Bari? Makna dari Al-Bari adalah Al-Khaliqu lil makhluqat wal mubaddi'u lil kainat wal mujidu laha ba'dal adam. Bari adalah yang menciptakan segala sesuatu. Al-mubaddi' yang pertama kali membuat sesuatu. Al-mujid ba'dal adam, yang menjadikan ada setelah sebelumnya dia tidak ada. Ini namanya Al-Bari. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih maknanya sama, taraduf dengan Al-Khaliq. Al-Khaliq apa artinya? Pencipta. Al-Bari pencipta juga sama kan? Nah, maknanya di Al-Khaliq. Tetapi dalam bahasa Arab berbeda lafaz, itu berbeda maknanya. Tidak sama antara Bari dengan Khaliq. Bedanya di mana? Di sinilah bahasa Arab itu lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Untuk menerjemahkan dua ini, dalam bahasa Indonesia yang digunakan satu kalimat yang sama, menciptakan. Tapi dalam bahasa Arab berbeda antara Bari dengan Khaliq. Al-Bari itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Al-Khaliq. Nah, Allah Al-Bari. Al-Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Ditetapkan oleh Allah di akhir surat Al-Hasyr. Baik. Nah, Al-Bari adalah yang pertama kali menciptakan, belum pernah ada contoh sebelumnya. Adapun Al-Khaliq adalah yang menciptakan kemudian melanjutkan penciptaan tersebut sampai sempurna. Ini makna dari Al-Khaliq. Nah, Allah memiliki nama Al-Bari, juga memiliki nama Al-Khaliq. Mafhum bedanya Bari dengan Khaliq. Jadi Al-Bari hanyalah mutlak yang pertama kali membuat tanpa harus menyempurnakan, itu sudah disebut dengan Al-Bari. Sedangkan Al-Khaliq, dia yang membuat kemudian menyempurnakan sampai menjadi sesuatu yang sempurna. Oleh karena itu ketika disebutkan bahwasanya Allah yang menciptakan manusia, tidak digunakan kata Al-Bari, tapi digunakan kata Al-Khaliq. Allahu yakhluqu ma yasha. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, semua makhluknya. Bukan Allah apa namanya yubari kullasyai'in, bukan. Tapi digunakan Al-Khaliq karena Allah ciptakan kemudian disempurnakan satu demi satu sampai menjadi sesuatu yang sempurna. Taib. Wallahu ta'ala a'lamun bissawab. Kemudian kata beliau pada bait yang kedua, thumma salatuhu 'alal mukhtari. Kemudian salawat Allah Subhanahu wa taala 'alal mukhtar, kepada al-mukhtar. Tayyib. Apa maknanya Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada nabinya? Yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada nabinya, di sini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan ai anna salatallahi ta'ala alaihi tsana'uhu alaihi 'indal malaikah. maksud salawat Allah kepada nabinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memuji Rasulullah di sisi para malaikat. Yang kedua, anna salatallahi ta'ala alaihi al-maghfirata lahu. Maksud salawat Allah kepada nabinya, yakni ampunan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, anna salatahu ta'ala alaihi rahmatuhu. Maksudnya salawat Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Allah merahmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya Allah berselawat kepada nabi. Kalau kita yang berselawat kepada nabi maksudnya apa? Maksudnya kita berselawat kepada nabi apa? Sallallahu alaihi wasallam, semoga selawat dan salam tercurah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya selawat kita kepada nabi? Sanjungan dan pujian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Al-Mukhtari. Selawat tersebut kepada Al-Mukhtar. Al-Mukhtar yang disebut di sini atau yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibnu Abdullah shalawatullahi wasallamu alaihi. Tayyib. Lalu apa makna dari Al-Mukhtar? Al-Mukhtar kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang terpilih. Maknanya ai al-mujtaba al-mustafa. Kurang lebih terjemahannya sama, yang terpilih. Yang terpilih. Tapi masing-masing makna tersebut berbeda. Istofa adalah ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengecek semuanya kemudian mengeluarkan sesuatu yang unggul. Itu namanya istofa. Kalau Al-Mukhtar hanya memilih saja. Memilih, nah satu yang diambil itu itulah yang dipilih. Tapi kalau astofa, istofa, al-mustofa setelah diteliti dengan baik, mana yang paling bagus? Itulah namanya mustofa. Nah, makna al-mukhtar yang dimaksud di sini adalah al-mustofa, yang terpilih. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-75. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala lah yang yastafi, menggunakan lafaz istofa. Berarti memilih dengan baik kemudian mengeluarkan sesuatu yang utama. Allahu yastafi minal malaikah. Allah yang memilih dari malaikat rusulan sebagai utusan. Wa minan nas, dan Allah juga yang memilih dari kalangan manusia sebagai utusan. Siapa utusan Allah dari para malaikat yang dipilih? Tentunya yang memiliki kemuliaan, yang kedudukannya paling tinggi, yang dihormati oleh seluruh malaikat, yang kekuatannya paling besar. Siapa dia? Jibril alaihi salam. Allah pilih dari sekian banyak malaikat. Dan kepada manusia Allah pilih juga orang-orang terbaik untuk menyampaikan risalahnya. Baik, demikian juga Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat ke-68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbmu yang menciptakan segala sesuatu dan memilihnya. Sehingga kedua lafaz tersebut ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliaulah al-mukhtar, beliau juga al-mustafa. Ini dikuatkan dengan hadis yang ma'ruf dari Wasilah bin Ashqaq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memilih beliau dari sekian banyak manusia ketika itu untuk menjadi penyampai risalah yang terakhir, sebagai nabi yang terakhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih, menyeleksi dari keturunan Ibrahim, Allah pilih Ismail. Wastafa min waladi Ismail bani Kinanah. Dan Allah Subhanahu wa taala pilih dari anak keturunan Ismail adalah bani Kinanah. Allah pilih Kinanah. Tayib, murojaah sebentar. Anak keturunan Nabi Ismail disebut dengan Anak keturunan Nabi Ismail disebut dengan bangsa Arab. Tayyib ahsan barakallahu fik. Jadi yang namanya orang Arab adalah keturunan Nabi Ismail ke bawah. Sehingga pertanyaannya, Ismail orang Arab? Bukan. Nabi Ibrahim orang Arab? Bukan. Dan nabi-nabi ke atas semuanya bukan? Bukan orang Arab. Orang Arab adalah min dzurriyyati Ismail. Keturunan Ismail ke bawah. Jadi dari bangsa Arab Allah Subhanahu wa taala pilih siapa? Allah pilih Kinanah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wastafa min bani Kinanah ta Quraisyan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari anak keturunan Kinanah Quraisy. Allah pilih Quraisy. "Wastafa min Quraisy bani Hashim." Dan dari Quraisy, kabilah Quraisy, anak keturunan Quraisy, Allah pilih Hashim. Wastafani min bani Hashim, dan dari anak keturunan Hashim Allah pilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar-benar diseleksi, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala siapa manusia terbaik yang berhak untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang terakhir, sebagai rasul yang terakhir. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Sudah azan Isya. Tayyib, ma'asyiral akhwarahimani wa rahimakumullah. Mungkin di kesempatan malam hari ini cukup kita bahas satu bait saja sebagai pendahuluan dan muqaddimah dari beliau rahimahullahu taala. Insyaallah akan kita lanjutkan ke bait yang kedua setelahnya beliau menyebutkan wa ba'du haka siratul rasuli manzumatan mujazzatal fusuli, dan inilah untuk kamu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk rangkaian bait-bait ringkas yang mencakup semua fasal-fasal tentang kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membaca apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala dari kisah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.